lo gadis bikin gue jatuh hati, dan kini gue lepas kendali, sungguh-sungguh terbawa obsesi. Oh, kini gue punya sebuah mimpi untuk mengharapkan keceriaan hari. Di kala mimpi yang sunyi datang menghampiri, gue gak mau lagi sunyi sepi, dan gue benci. Oh hey, dasar lo gadis, pesona lo gak pernah basi, dan kini gue gak mau lagi tuk berpaling ke lain hati. Oh, keceriaan hari. Di kala mimpi yang sunyi datang menghampiri, gue gak mau lagi sunyi sepi, dan gue benci. Oh hey, dasar lo gadis bikin gue jatuh hati, dan kini gue lepas kendali, sungguh-sungguh terbawa obsesi. Oh hey, dasar lo gadis, pesona lo gak pernah balik.